Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wal mubtada'u wa khabaruhu. Setelah fa'il dan naibul fa'il, isim-isim yang dibaca rafa' selanjutnya adalah mubtada' dan khabarnya. Hadza huwa tsalitsu warabi minal marfu'at. Jadi mubtada' dan khabar ini dua bagian ya. Mubtada' ini yang ketiga, kemudian khabar ini yang keempat. Ketiga dan keempat dari isim-isim yang dibaca rofa. Wa misaluhuma Zaidun qa'imun. Contoh dari mubtada khobar adalah kalimat Zaidun qa'imun. Fa Zaidun mubtada'un wa qa'imun khobaruhu marfu'un bil mubtada. Jadi kata Zaid ini sebagai mubtada. Kata Zaid ini mubtada. Kemudian kata qa'imun ini khobar. Khobar yang dirofakan oleh mubtada. Wa kullun minhuma fi hadzal mitsali marfuun bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Kedua contoh ini baik Zaid maupun Qaim keduanya ini dirafakan dengan tanda dhammah yang jelas di huruf akhirnya. Jadi tanda rafaknya sama ya. Tanda rafaknya sama yaitu dhammah. Kemudian Kauluhu wasmu kana wa akhawatiha. Berikutnya adalah isim kana dan saudara-saudaranya kana. Akhwat itu makna aslinya ya saudara perempuan ya. Jadi kelaminnya perempuan. Hadza huwal khamisu minal marfu'at. Ini adalah isim yang kelima dari isim-isim yang dibaca rafa. Wa misaluhu nahwu qaulika, contoh dari kana dan saudara-saudaranya adalah kana Zaidun qaiman. Jadi ini pokoknya ini Zaidun ini. Zaidun ini kan namanya isimnya kana ya. Jadi isim yang dirafakan oleh kana. Fa kana fi'lun madzin najisun. Kana adalah kalimat fi'il termasuk fi'il madzi yang najis. Nakis itu maksudnya yarfa'ul isma wa yansibu al khobaro. Jadi nakis itu maksudnya belum cukup dengan makmul yang i'rabnya rofa, masih membutuhkan yang lain. Karena ini adalah kata yang merofakan isim dan menasobkan khobar. Wa zaidun ismuha, kata zaidun ini ya, kata zaidun ini adalah isim dari kana. Wa qaiman khobaruha, ini kata qaiman ini adalah khobarnya kana. Jadi kana fi'il madhi, Zaid isimnya, kemudian qaiman ini khobarnya. Kemudian kauluhu wa khobaru inna wa akhwatiha. Lalu berikutnya adalah khobar dari inna dan saudara-saudaranya. Wa hadza huwa sadisu minal marfu'at. Khobar inna ini adalah bagian yang keenam dari isim-isim yang dibaca rafa. Misaluhu nahwu inna Zaidan qa'imun. Contoh dari khobar inna adalah inna Zaidan qa'imun. Ini ya, kata Zaidan ini menjadi khobar bukan Zaidan ya. Kata qa'imun ini menjadi khobar dari inna. Fa inna harfu taukidin wa nasbin. Huruf inna adalah huruf taukid ya, huruf yang meyakinkan pendengar, meyakinkan lawan bicara. Biasanya inna ini digunakan kalau lawan bicaranya ragu. Ragu atas apa yang kita ucapkan. Jadi menambah inna itu memperkuat ucapan kita, itu namanya huruf taukid. Dan wa nasbin. Selain huruf taukid juga huruf yang menasabkan kalimat isim. Wa Zaidan ismuha. Kata Zaidan adalah isim dari inna. Wa qaimun khobaruha. Dan kata qaimun adalah khobar dari inna. Marfu'un bidhamatin dhahiratin fi akhirihi. Jadi kata qaimun yang statusnya sebagai khobar dari inna itu i'rabnya dirafakan dengan dhammah yang terlihat di huruf akhirnya. Qauluhu wa tabi'u lil marfu. Berikutnya adalah isim yang mengikuti isim-isim yang dibaca rafa. Hada tamamus sab'ah. Ini adalah yang ketujuh. Jadi tabi ini adalah isim yang dibaca rofa yang menggenapi tujuh bagian isim-isim yang dibaca rofa. I'lam annahu idza jitama'at hadhihi tamabi'u quddiman na'tu. Kalau berkumpul semua tabi ini yang dimaksud ya na'at, ataf, badal, dan taukidnya. Kalau berkumpul dalam satu kalimat, maka yang didahulukan adalah na'at, summa atful bayan, summa taukidu, summa albadalu, summa atful nasak. Jadi ini urutannya. Ini malah error sebentar ini. Jadi yang didahulukan adalah na'at, lalu ataf bayan, setelahnya lalu taukid, lalu badal, lalu ataf nasab. Takulu, ini contohnya ya. Ja'a Zaidun al-akilu Abu Abdillah nafsuhu akhuka wa amrun. Ini contohnya. Contoh beberapa tabi yang berkumpul dalam satu kalimat. Al-akilu ini na'at. Abu Abdillah ini ataf bayan. Nafsuhu ini taukid. Ahuka ini badal. Dan terakhir wa amrun ini ataf nasab ya. Jadi ataf itu ada dua. Ada ataf bayan. Ataf bayan ini mirip badal ya. Ada ataf nasab. Ataf nasab ini yang menggunakan huruf ataf itu namanya ataf nasab. Kalau ataf bayan itu ya mirip. Bahkan hampir semua yang bisa dijadikan ataf bayan bisa dijadikan badal kul min kul ya. Wasolihan li badalayat in yura fi ghairi nahwiya gulamu ya'mura. Walayajuzu ayatakot dama ghairun na'ti ala na'ti. Tidak diperbolehkan mendahulukan selain na'at atas na'at. Jadi selain na'at tidak boleh mendahului na'at. Wa innama kuddiman na'tu. Wa innama kuddiman na'tu ala ghairihi li anna na'ta wal man'uta ka syai'il wahidi bi khilafi ghairihi. Ini alasan mengapa na'at harus diletakkan di depan. Na'at harus diletakkan di depan dan mengalahkan yang lain. Alasannya karena na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut itu seperti satu hal. Jadi walaupun dua, na'at dan man'ut, walaupun ini dua, tapi sama seperti satu, karena tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan selain na'at. Kalau selain na'at itu tidak kasyai'il wahid, tidak seperti satu. Kemudian setelahnya kita membahas bab fa'il ya.